Ditilah Purnama, Sumirat di Cakrawala, Ngahyasan Marcapada, jadi pangjajapang cipta. Hate ngajak cumarita, eling kanu geus teu aya nu bakal nampak cimata. Prajurit Nusantara.